Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين dan حاضرات jemaah salat duhur yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan dan diberi anugerah untuk hadir di masjid yang mulia ini guna kita mengkaji sebuah tema pembahasan yang sangat penting bagi umat ini, sebuah tema pembahasan yang merupakan ciri kebaikan dari umat, hal yang membawa kesejahteraan dan kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Tema yang kita akan bahas sebagaimana yang telah diumumkan adalah sebab-sebab kebaikan umat. Sebab-sebab kebaikan umat. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang di dalamnya harus diketahui bagaimana ciri umat Islam itu secara umum. Apa yang merupakan ciri karakter kebaikan dari umat itu. Juga kita harus mengetahui apa jalan-jalan dan apa sebab yang dengan sebab itu umat Islam akan diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka sebagaimana yang mungkin tergambar bahwa ini adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari dan diketahui, apalagi kita hidup di masa, di zaman yang zaman ini banyak perkara-perkara yang kadang mengaburkan sebagian makna dari makna keislaman kita yang agung. Di masa yang kadang seorang muslim dan muslimah kadang ia tidak mengerti bagaimana sebenarnya tuntunan agamanya dan apa sebenarnya ciri dari agamanya tersebut. Padahal seorang muslim dan muslimah yang mengetahui agamanya dengan benar, maka dia pasti akan selalu berbahagia dengannya, selalu berbangga dengan agamanya, dan selalu diberikan kebaikan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Maka ini adalah tema pembahasan yang secara garis besar saya akan membahasnya dari dua sisi. Sisi yang pertama Saya akan menerangkan karakter dan ciri-ciri umat Islam itu. Harus diketahui bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik di atas muka bumi ini. Dia adalah umat yang terbaik. Allah telah menyatakannya di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan di dalam hadis Muawiyah bin Haidah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna sab'ina ummah, antum afdaluha wa akramuha 'ala Allah ta'ala. Kalian umat Islam adalah umat yang menggenapkan 70 umat. Jadi kita umat Islam adalah umat ke-70 di atas muka bumi. Umat ke-70. Rasulullah bersabda, kalian yang paling baiknya dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu al-akhiruna as-sabiquna dukhulan al-jannah. Kita adalah umat yang terakhir, namun umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Sebelum umat lainnya masuk ke dalam surga, umat Islam dahulu yang masuk ke dalamnya. Dan ini dari keutamaan umat ini dan kebaikan umat ini. Iya. Umat Islam ini dikenal dengan ciri kebaikan. Dia adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Kemudian di antara ciri dari umat ini, umat ini adalah umat yang dilengkapi dengan agama yang dibangun di atas fitrah. Agama mereka adalah agama yang dibangun di atas fitrah, mencocoki fitrah manusia. Mencocoki fitrah manusia. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitratallahi allati fatarann nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu adalah fitrah Allah yang Allah jadikan manusia berada di atasnya. Maka tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunaffiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada satu anak pun yang terlahir di atas muka bumi ini kecuali dia terlahir di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya yang mengeluarkannya dari fitrah. Ada yang kedua orang tuanya menjadikannya sebagai Yahudi, ada yang menjadikannya sebagai Nasrani, ada yang menjadikannya sebagai Majusi. Maka ini dasar agama kita. Dia adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Kemudian yang ketiga dari ciri agama ini, agama ini adalah agama yang dibangun di atas rahmat. Agama yang dibangun di atas rahmat, dan umat Islam adalah umat yang dirahmati. Umat yang saling merahmati antara sesama mereka. Ini adalah ciri dari agama kita, ciri dari umat kita. Ciri dari umat kita. Semuanya dibangun di atas rahmat. Karena Al-Quranul Karim adalah rahmat. Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil muslimin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian sebuah nasihat dari Rabb kalian dan obat untuk penyakit yang ada di dalam dada. Dia adalah petunjuk dan rahmat untuk siapa yang berserah diri kepada Allah. Jadi Al-Quranul Karim adalah rahmat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Salah satu nama beliau, Nabi Muhammad mempunyai banyak nama dan sifat. Salah satu nama beliau, beliau digelari sebagai Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau ya Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Karena itulah umat ini adalah umat yang saling merahmati, dikenal dengan rahmat. Dan ini adalah ciri dari umat Islam, hal yang membawa kebaikan untuk mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan, ar-rahimuna yarhamukumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang saling merahmati, Allah ar-Rahman akan merahmati mereka. Hendaknya kalian merahmati siapa yang berada di atas muka bumi, niscaya Allah akan, niscaya yang berada di atas langit akan merahmati kalian. Iya. Maka ini adalah agama yang dibangun di atas rahmat. Dan kaum mukminin juga mereka dikenal dengan rahmat antara sesama mereka, dikenal dengan rahmat antara sesama mereka. Rasulullah memperumpamakan seorang mukmin, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udu tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling kasih mengasihi, rahmat merahmati, sayang menyayangi, perumpamaannya bagikan satu jasad. Bagikan satu jasad. Apabila sebagian dari anggota jasad itu mengeluh, ada yang sakit, maka sakitnya dirasakan oleh seluruh jasad. Apakah tidak bisa tidur atau ada rasa panas pada seluruh jasad itu. Demikianlah kaum mukminin. Demikianlah umat Islam ini. Mereka dikenal dengan sifat rahmat. Mereka dikenal dengan sifat rahmat. Kemudian ciri yang keempat, dari ciri umat Islam, umat Islam adalah umat yang Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan di atas keadilan. Keadilan merupakan ciri mereka. Iya. Karena Al-Quranul Karim adalah lambang keadilan. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدَلًا. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu dengan penuh keadilan dan penuh kebenaran. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keadilan. Iya. Dan umat ini diperintah untuk berlaku adil. Allah firman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan apabila kalian berucap, maka berucaplah dengan keadilan, walaupun itu kepada karib kerabat kalian sendiri. Dan Allah firman, innallaha ya'muru bil 'adl. Sesungguhnya Allah memerintah dengan keadilan. Iya. Dan umat ini adalah umat yang menegakkan keadilan kepada siapapun, walaupun itu kepada musuhnya sendiri. Ya, kepada mereka yang tidak, yang merupakan musuh mereka, mereka juga menegakkan keadilan. Allah firman di dalam Al-Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Sesungguhnya keadilan itu mendekati ketakwaan. Iya, keadilan mendekati ketakwaan. Maka ini diantara ciri dari umat Islam. Kemudian dari ciri umat Islam ini, umat Islam adalah umat pertengahan. Umat pertengahan. Iya, seimbang. Tidak ada sikap ekstrim di tengah umat. Di dalam sifat umat Islam tidak ada sifat ekstrim. Dan juga tidak ada sifat menyepelekan. Mereka adalah umat pertengahan. Dan ini adalah ciri mereka. Allah terangkan di dalam Al-Quran. Allah firman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Jadi umat Islam adalah umat pertengahan. Iya. Adapun perbuatan ekstrim, berlebihan, ini adalah perkara yang dicela bagi umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasulnya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw. istiqamalah engkau wahai Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah, demikian pula umat Islam taubat bersamamu, hendaknya mereka istiqamah, dan janganlah kalian melampaui batas. Dilarang melampaui batas. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintahnya kepada ahlul kitab sebelum kita. Dan ini juga adalah perintah kepada umat Islam. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ekstrim dalam agama kalian. Dan Rasulullah mengingatkan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, iyyakum wal ghulu fa innama ahlakal ladina qablakum al ghulu fid din. Hati-hati kalian dari sikap ekstrim, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena mereka ekstrim dalam beragama. Iya. Karena itu umat Islam dikenal dengan sifat pertengahan dalam segala perkara. Iya. Dan ini adalah ciri mereka. Kemudian dari ciri umat Islam ini, umat Islam ini dididik dengan agama yang sempurna. Dididik dengan agama yang sempurna, dengan agama yang lengkap. Tuntunan mereka sangat sempurna dan lengkap. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Tuntunan yang sangat jelas. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Dan ini adalah ciri dari agama, ciri dari umat Islam. Ciri dari umat Islam yang harus kita selalu mengingatnya. Maka apapun masalah yang dihadapi oleh umat, pasti mereka telah memiliki solusi dan tuntunan untuk masalah mereka. Itu pasti ada di dalam agama, solusi dan tuntunannya. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Agama telah sempurna dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Iya. Jadi Islam adalah agama yang telah lengkap, sempurna. Segala kebaikan dirinci di dalam Al-Quran, diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan segala kejelekan juga diterangkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah kami merinci ayat-ayat. Jadi Allah menegaskan bahwa ayat telah dirinci, menjelaskan kebaikan, agar supaya nampak dengan terang jalannya orang-orang yang berdosa. Ya, jalan kesalahan juga tampak di belakangnya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penciptaan manusia, wahadainahun najdain. Kami beri hidayah kepada manusia ini dengan dua jalan. Maksudnya dua jalan diterangkan kepada mereka. Diterangkan jalan kebaikan dan diterangkan jalan yang salah, jalan kesesatan. Jalan kebaikan diterangkan supaya mereka mengikuti kebaikan tersebut. Jalan kejelekan diterangkan supaya mereka berhati-hati, jangan sampai jatuh di dalamnya. Dan ini sifat umat Islam. Segala perkara diterangkan di dalam agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana habban alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Maka ini ciri agama kita. Segala perkara diterangkan, segala hal dijelaskan. Iya, segala hal dijelaskan. Dan jelasnya agama ini adalah hal yang sangat terang, tidak ada kesamaran dan keraguan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang sangat putih. Ya, tuntunan agama dianggap seperti cahaya yang sangat putih. Lailuha kana hariha, malamnya sama dengan siangnya. Saking terangnya. Seorang berada di malam hari itu sama saja kalau dia berada di siang hari. Sebagaimana siang hari terang, di malam hari juga terang seperti itu. Tidak ada kegelapan dalam Islam ini. Semuanya terang. Ya. Itulah tuntunan agama. Kata Nabi, la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari keterangan agama ini kecuali dia pasti akan binasa. Iya. Karena itulah kewajiban dari umat ini adalah ia memperhatikan ciri-cirinya. Iya. Itu adalah ciri kebaikan mereka. Pokok-pokok dan dasar agama mereka yang menyebabkan mereka dijamin kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini ciri umum yang harus selalu diingat oleh umat Islam. Selalu mereka menjaganya agar supaya umat ini ya mempunyai karakter yang dikenal oleh selain mereka, dikenal antara mereka sama umat Islam dan dikenal oleh selain mereka. Ini ciri umat Islam. Ya. Namun sangat disayangkan bahwa simbol-simbol Islam yang sangat agung ini, ciri-ciri ini, ya, banyak kita saksikan alfa dari kaum muslimin. Ini menunjukkan adanya kemunduran di tengah umat. Dan adanya hal-hal dari perkara agama yang sangat jelas ditelantarkan oleh umat kita. Iya. Karena itulah di sini saya akan menerangkan ya sudut yang kedua dari perkara yang akan mendatangkan kebaikan bagi umat ini. Ya, sebab-sebab yang membawa kebaikan bagi umat Islam. Iya. Di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap dijelaskan segala perkara yang akan menyebabkan umat ini menjadi umat yang baik, umat yang di atas kesalihan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Iya. Tentunya di pertemuan ini saya akan menjelaskan pokok-pokok dan dasar-dasar penting. Pokok-pokok dan dasar-dasar penting yang harus selalu kita ingat. Iya. Dan pokok-pokok dan dasar yang akan saya terangkan ini dari perkara yang tidak menerima perdebatan. Iya. Sebab tidak ada perselisihan di dalamnya. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Ini adalah perkara yang disepakati oleh umat Islam dari dahulu hingga hari ini. Pokok-pokok agama yang kewajiban kita hanya sekedar tunduk, mendengar dan menjalankannya. Iya. Yang pertama, dari sebab kebaikan umat, dari hal yang membawa kebaikan bagi umat ini adalah hendaknya mereka selalu mewujudkan makna keimanan dan makna memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dari pokok agama kita. Dari sebab yang membawa kebaikan untuk mereka. Segala kebaikan itu bersumber dari keimanan dan bersumber dari memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan keimanan itu adalah kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian ibadah kepada Allah, murni tauhidnya kepada Allah, murni keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kepada apa yang ditetapkan oleh Allah dari keimanan kepada para malaikat, kepada para nabi, para rasul, kitab-kitab, keimanan kepada hari akhirat dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Maka mewujudkan makna keimanan ini adalah pokok penting di dalam agama. Sebab yang mendatangkan kebaikan di tengah umat. Sebab mendatangkan kebaikan di tengah umat. Kapan pokok penting ini hilang dari umat, inilah yang akan mendatangkan kemunduran dan akan menurunkan berbagai musibah, berbagai kehinaan di tengah umat. Iya. Pentingnya keimanan ini diterangkan dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kejayaan bagi umat itu dengan mewujudkan keimanan. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus